Ya, selamat pagi Jemaat yang kasih dalam Tuhan. Sungguh senang saya sudah kembali dan berada di tempat ini. Terima kasih untuk segala doa dan dukungan yang diberikan oleh jemaat. Dan tentu saya pergi untuk semakin mempelajari firman Tuhan lagi dan tidak akan berhasil tanpa dukungan jemaat Grafe. Dan sungguh senang saya kebaktian lagi di sini setelah sekian waktu ya. Dan memang ada suatu perkataan yang benar, there is no place like this. Tidak ada tempat seperti ini ya. Gereja tempat saya pergi di Amerika, Bible Baptist Church namanya. Memang gereja yang bagus juga ya, doktrinnya juga bagus ya. Tapi tiap-tiap jemaat itu pasti punya karakter masing-masing gitu ya. Punya ciri khas masing-masing ya. Puji-pujian di sini luar biasa, saya tidak dapat dikalahkan ya. Ya pokoknya memang ini seperti inilah, seperti rumah sendiri begitu ya. Amin saudara ya. Amin. Baik, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita membuka pada pagi hari ini di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Surat 1 Yohanes berbeda dengan Injil Yohanes saudara. 1 Yohanes ada di agak belakang, dekat-dekat dengan Yudas dan Wahyu. Pasal 2 ayatnya yang ke-28. Saya ajak kita baca sampai dengan pasal 3 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai dengan pasal 3 ayat yang ketiga. Jika sudah mendapat, saya ajak kita membacakannya silih berganti. Saya akan baca ayat 28 dan seterusnya sekali 29 demikian hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Tiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang sebagai satu jemaat untuk merenungkan firman-Mu, untuk menyanyikan puji-pujian, untuk bersekutu satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling menasihati, saling bertemu dan bertegur sapa dan saling mengasihi. Tuhan, semua ini kami lakukan dan tetapi selama mungkin beberapa waktu ke depan, Tuhan, kami berfokus kepada firman-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin, Roh-Mu yang bekerja, pusatkan perhatian kami dan bikin buat kami mengerti kebenaran-Mu ya Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk kami ketahui, tapi untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ya, sungguh perikop Alkitab yang baru saja kita baca, ayat-ayat ini tidaklah terlalu sulit dimengerti sebenarnya. Tetapi sebagaimana setiap perikop Alkitab ya, Alkitab itu adalah kitab yang begitu luar biasa. Kalau Anda membaca buku lain, Anda baca satu kali, jarang ada buku yang Anda akan baca kedua kali. Saya suka membaca buku ya, baik itu buku-buku fiksi, buku non-fiksi, tapi jarang sekali ada buku yang sesudah saya baca satu kali sepertinya pengen saya baca satu kali lagi begitu ya. Ya sudah tahu ya. Apalagi kalau buku fiksi udah tahu endingnya gitu kan ya. Oh iya, orang baiknya menang gitu ya. Ngapain dibaca lagi ya. Nah, tapi Alkitab jauh berbeda daripada itu. Itulah keunikan dari Alkitab. Anda bisa membacanya Anda sudah selesai satu kali membaca, saya harap Anda semua di sini sudah selesai membaca. Apalagi kalau Anda sudah lebih dari satu tahun diselamatkan. Coba Anda pikir, kapan Anda diselamatkan dan sudah berapa kali Anda membaca Alkitab. Kalau Anda sudah satu kali selesai membacanya, Anda tidak berkata, sudah finish, ya, saya sudah tahu endingnya. Gitu, ya. Tidak. Ya. Anda baca lagi, dan Anda dapatkan lagi yang lebih dalam. Dan Anda baca lagi, Anda dapatkan lagi yang lebih dalam. Anda baca lagi. Tidak ada habis-habisnya, saudara. Saya sudah sering membaca perikop ini, tapi beberapa waktu lalu saya ada membaca perikop ini dan merenungkannya, dan ada hal yang mencuat dalam pikiran saya. Kalau kita membaca satu perikop Alkitab, kadang-kadang ada baiknya kita memperhatikan bentuk-bentuk yang dipakai oleh firman Tuhan. Bentuk-bentuk tertentu. Dan saya tertarik dengan, kita lihat di ayat 28. Rupanya, ada satu yang dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, ketika saya sedang membacanya dalam bahasa Yunani, hanya ada satu kata kerja di dalam perikop yang, satu kata kerja perintah. Hanya ada satu kata perintah di dalam perikop ini, yaitu kata tinggallah. Itu satu perintah. Tidak ada kalau Anda baca perintah lain, tetapi tinggallah. Jadi fokus dari perikop ini ada pada satu kata kerja perintah, yaitu tinggallah, satu bentuk imperatif dalam bahasa Yunaninya. Tinggallah di dalam Kristus. Dan pada pagi ini saya mengajak kita merenungkan, tinggallah di dalam Kristus. Banyak orang sudah sering mendengar, percayalah kepada Kristus. Atau bertobatlah, percayalah kepada Kristus. Benar, itu adalah hal yang sangat penting. Tetapi kadang-kadang kita lupa akan satu perintah ini, tinggallah di dalam Kristus. Stay, abide in Christ. Tinggallah di dalam Kristus. Ada apa mengenai tinggal di dalam Kristus? Padahal Alkitab cukup sering mengangkat topik ini, tetapi jarang kita dengar mungkin dalam khotbah, dalam pembahasan umum. Coba kita lihat, Tuhan Yesus ada memperingatkan tentang tinggal di dalam Dia. Coba kita buka dalam Injil Yohanes kali ini. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Kalau Anda mau tetap memegang tempat Anda di 1 Yohanes tadi, karena kita akan sering bolak-balik, tetapi kita lihat sebentar di Yohanes pasal yang ke-15. Ayat 1 sampai ayat yang ke-4 saya bacakan. Injil Yohanes pasal 15. Ini di sini Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sekali lagi tema, tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Coba kita kembali ke dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Rupanya ini adalah suatu perintah yang sangat penting bagi Tuhan. Oleh karena itu, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ini dan pasal sampai pasal 3, rupanya ada kata kerja perintah tinggallah ini, kemudian Rasul Yohanes menjabarkan beberapa hal mengenai tinggal di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat, bisa kita bagi secara sistematis menjadi 3 aspek bagaimana kita melihat tinggal di dalam Kristus. Orang yang tinggal di dalam Kristus, kita bisa melihat ada 3 aspek. Aspek masa lampau, aspek masa kini, dan aspek masa depan. Apa itu ketiga aspek ini dalam hubungannya dengan tinggal di dalam Kristus? Pertama, saya ajak kita melihat aspek masa lampau dari tinggal di dalam Kristus. Orang yang mendapatkan perintah, tinggallah di dalam Kristus, artinya di masa lampau, dia sudah pernah menerima Yesus Kristus. Ini bukan perintah yang diberikan kepada orang yang tidak percaya. Ini bukan perintah yang diberikan kepada orang yang belum Kristen. Ini bukan perintah yang diberikan kepada orang kafir. Ketika perintah ini diberikan, tinggallah di dalam Kristus, maka nomor satu, di masa lampau dia sudah pernah menerima Yesus Kristus. Baru ini masuk akal, saudara. Coba kita buka dalam Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Di sini kita melihat jelas sekali urut-urutan ini. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6, kamu, kemudian ada kata masa lampau, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu telah masa lampau, saudara. Kemudian karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. kamu telah menerima Kristus Yesus masa lampau Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Rasul Yohanes sedang menulis kepada orang-orang yang di masa lampaunya sudah pernah menerima Yesus Kristus, sudah menerima, sudah bercoba bertobat dan percaya. Nah, tentu saya harap jemaat Grafe di sini semua masuk dalam kategori itu. Tetapi saya tidak bisa terlalu berhati-hati. Dan saya terus menantang, dan setiap pengkhotbah saya rasa di mimbar ini terus menantang, cek dirimu. Apakah engkau termasuk audiens yang dimaksud oleh Rasul Yohanes? Ketika dia berkata tinggallah di dalam Yesus Kristus, dia mengasumsikan orang tersebut sudah percaya. Apakah asumsi itu benar tentang diri Anda? Atau jangan-jangan ini belum bisa Anda lakukan karena Anda memang belum pernah percaya dari awalnya. Dan bahwa Anda berada di tempat ini, ke gereja tiap minggu, itu bukanlah suatu patokan. Tetapi sudahkah Anda benar-benar bertobat dan percaya? Engkau sudah menerima, kata Rasul Paulus, engkau telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap. Banyak orang yang memiliki konsep, saya sudah percaya, tetapi kemudian dia lupa, tinggallah di dalam Kristus. Sesudah seorang percaya, dia punya kewajiban tinggal di dalam Kristus, tetap di dalam percayanya itu. Ini hal yang kadang-kadang tidak ditekankan di dalam pengajaran-pengajaran kita. Tinggal di dalam Kristus. Bagaimana itu tinggal di dalam Kristus? Coba kalau kita lihat ayat 28 dari 1 Yohanes 2 ayat 28 ini. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya. Memperoleh keberanian percaya. Kata keberanian ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata paresia, suatu keberanian percaya. Coba kita buka dalam kitab Ibrani. Ada beberapa ayat di sini yang berhubungan dengan keberanian percaya, atau kata paresia itu, atau sering juga diterjemahkan kepercayaan. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6 misalnya. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kata kepercayaan di sini dalam Ibrani 3 ayat 6 sama dengan yang di 1 Yohanes pasal 2, kita beroleh keberanian percaya. Sama kata bahasa Yunani-nya di situ. Anda sudah percaya kepada Yesus Kristus, puji Tuhan. Tetapi kemudian dalam Ibrani 3 dikatakan, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Seringkali ada pertanyaan menjebak yang sering ditanyakan orang. Wah, katanya ada seorang sudah percaya Tuhan. Lalu tiba-tiba dia emosi, kemudian dia marah sama orang tertentu. Lalu tiba-tiba sakit jantung, mati katanya. Bagaimana dengan orang tersebut? Masuk surga enggak? Ini kan sering pertanyaan yang Anda pernah mendengar, jenis pertanyaan seperti ini. Ya. Bagaimana tuh? Dia masuk surga enggak? Ya. Katanya dia barusan marah-marah dengan orang, tahu-tahu sakit jantung, ya. Mati. Bagaimana dia masuk surga enggak? Nah, tentu ini sudah dibahas oleh gembala sidang kita juga, Dr. Sentolia, di dalam banyak seminar. Kalau Anda sudah ikut seminar, mestinya bisa menjawab ini. Bahwa ketika kita percaya Yesus, berapa banyak dosa kita yang dihapuskan? Semuanya. Semua yang belum kita lakukan pun sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Jadi seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia tidak lalu kehilangan keselamatannya karena dia jatuh ke dalam dosa. Dia marah atau dia jatuh dalam dosa tertentu. Wah, sudah hilang keselamatannya. Tidak. Karena dia sudah ditanggung dosanya seluruhnya. Tetapi, apa syaratnya seseorang dosanya ditanggung seluruhnya? Ada syarat nggak? Ada. Syaratnya adalah dia percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ada satu hal yang bisa membuat orang tersebut terhilang, yaitu kalau dia menghilangkan syarat itu tadi, percaya kepada Yesus Kristus. Ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, semua dosanya ditanggung. Tetapi ketika dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka orang yang tidak percaya, dosanya tidak ditanggung. Oleh karena itu, Ibrani berkata, sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan kita. Banyak orang berpikir, di masa lampau saya sudah percaya. Ya, bagus. Tetapi bagaimana? Apakah engkau tetap tinggal di dalam Kristus? Itu adalah pertanyaannya. Coba kita kembali ke dalam 1 Yohanes pasal 2 di sini. 1 Yohanes pasal 2. Kita sudah melihat aspek masa lampau, bahwa orang ini sudah percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang tinggal di dalam Yesus sudah pasti sudah pernah percaya. Tetapi kemudian coba kita lihat aspek masa kini. Bagaimana dengan orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus? Bagaimana dia saat ini, sekarang? Kita lihat pertama di ayat yang ke-29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lahir daripadanya. Tinggal di dalam Kristus. Berada di dalam Kristus. Tadi barusan di sekolah Minggu Dewasa ada pertanyaan mengenai berada di dalam Yesus Kristus. Berada di dalam Kristus, kita berada dalam Kristus, Kristus berada di dalam kita. Ini adalah dua kebenaran yang saling berkaitan. Dan kalau kita berada di dalam Kristus, kita tahu dia adalah benar, katanya. Maka orang yang tinggal di dalam dia, yang lahir dari dia, akan berbuat kebenaran. Coba perhatikan kata-kata di situ lagi, ayat 29. Saya baca sekali lagi. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar. Kata benar di sini dari kata dikaios, artinya bajik, adil, benar. Kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Di dalam bahasa Yunani seringkali ada dua kata yang diterjemahkan kebenaran. Yang pertama adalah aletheia. Aletheia sering diterjemahkan kebenaran. Yang kedua adalah kata dikaiosune. Dikaiosune juga sering diterjemahkan kebenaran di dalam bahasa Indonesia. Tetapi ada sedikit perbedaan antara aletheia dengan dikaiosune. Aletheia berbicara mengenai kebenaran, suatu pernyataan itu benar. Bisa kita bilang ini adalah kebenaran doktrinal. Aletheia. Oh ya, dia memegang kebenaran, aletheia. Dikaiosune lebih banyak berbicara mengenai kebenaran tindakan. Jadi sering juga diterjemahkan kebajikan, keadilan, righteousness. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada perbedaan, aletheia diterjemahkan truth. Truth, truth, kebenaran. Dikaiosune diterjemahkan righteousness. Kebenaran juga ya, kebajikan, sifat benar. Dan yang dipakai di sini, bahwa setiap orang yang berbuat, dia memakai kata dikaiosune di sini. Kebenaran. Kebenaran karakter. Kebenaran sifat dia sebagai orang yang benar. Ini adalah ciri orang yang berada di dalam, tinggal di dalam Kristus. Tentu kita bicara mengenai kebenaran doktrinal, itu ada ayat lain. Tetapi kita jangan melupakan kebenaran tindakan. Kebenaran tindakan. Kadang-kadang ini dilupakan oleh orang. Di Amerika, saya banyak bincang-bincang dengan Dr. Strauss, gembala sidang saya di sana, pemimpin seminari di sana. Dan gereja tempat saya pergi itu gereja kecil. Sekitar anggota jemaatnya 20-an. Anggota jemaatnya 20-an. Padahal Dr. Strauss itu orang yang teolog-teolog yang sangat terkenal. Sangat terkenal di seluruh Amerika. Dan sebelumnya waktu Pak Soento pergi ke sana, itu Dr. Strauss di sebuah gereja yang jumlahnya berapa? 400-an orang. 500-an orang. Namanya Emmanuel Baptist Church. Tetapi kemudian dia keluar dari Emmanuel Baptist Church, mendirikan yang namanya Bible Baptist Church ini. Jadi saya banyak ngobrol dengan dia sejarahnya, kenapa dia keluar dari Emmanuel Baptist Church segala macam. Oh, ada banyak kisah-kisahnya. Emmanuel Baptist Church, sebuah gereja Baptis independen, katanya memegang teguh kebenaran dan sebagainya, tapi ada banyak hal-hal yang terjadi di sana sehingga Dr. Strauss harus keluar dan mendirikan yang baru, Bible Baptist Church. Antara lain, gembala sidang dia yang lama sudah jadi gembala sekitar 20-an, 30-an tahun. Ternyata satu hari komputernya rusak. Dibawa ke tukang servis. Tukang servis mendapatkan banyak sekali pornografi di dalam komputernya. Dikasih tahu ke diakennya. Meledak isu skandal di gereja. Wah, gembala sidangnya begini. Ternyata di usut-usut lagi dia homoseksual pula. Waduh, hancurlah gereja itu. Gembala sidangnya ternyata terlibat pornografi dan homoseksualitas. Oh, dia bertobat ya, dia maju ke depan jemaatnya, minta maaf, bertobat, tetapi wah, sudah terjadi kerusakan yang luar biasa. Diganti oleh gembala sidang baru. Ternyata juga ada masalah, saudara. Ada masalah. Ada orang sumbang. Sumbang ke gereja tersebut untuk STT katanya, untuk menggaji Dr. Strauss sebenarnya, tetapi uang itu lalu dibelokkan ke arah lain dan lain sebagainya, sehingga akhirnya Dr. Strauss bilang saya harus mendirikan sendiri, dan dia sekarang mulai Bible Baptist Church 20-30 orang, tapi berkembang ya, puji Tuhan. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Kita tidak boleh melupakan ayat 29 ini. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Kebenaran di sini adalah kebenaran tindakan. Tindakan seseorang harus benar. Perilakunya harus benar. Ini adalah ciri orang yang tinggal di dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah benar. Kalau Kristus itu benar, dan kamu tinggal di dalam dia, maka kamu akan benar. Kamu akan berlaku benar. Saya tidak berkata Anda tidak bisa berbuat dosa. Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi orang itu akan melakukan tindakan-tindakan yang benar sebagai ciri khas karakter dia. Ini adalah kata firman Tuhan. Coba kita lihat lagi sekarang pasal 3 ayat 1. Masa kini, kita masih di masa kini. Masa lampau orang ini sudah percaya, di masa kini dia bertindak benar. Ini orang yang tinggal di dalam Kristus, dia bertindak benar. Lalu di ayat yang ketiga, ayat 1 dari pasal 3-nya, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. Ada konsekuensi lain dari tinggal di dalam Kristus. Bukan hanya perilakunya benar, tetapi dia dibenci oleh dunia. Dunia tidak mengenal dia. Ini ciri khas orang yang tinggal di dalam Kristus. Coba kita periksa diri. Di masa lampau, sudahkah saya pernah menerima Yesus? Di masa kini, apakah perilaku saya benar? Dan bagaimana hubungan saya dengan dunia? Apakah saya berkecimpung di dalam dunia? Dunia mengasihi saya? Ataukah dunia tidak benar-benar mengenal saya? Bukan berarti nama kita hilang dari daftar penduduk Indonesia, saudara. Tetapi dunia sudah berbeda jalur dengan kita. Dunia melihat kita dengan sinis. Dunia tidak mengerti mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Kadang-kadang seperti ada orang berkata, misalnya sudah lama dia tidak ketemu, saya tidak mengenal dia lagi. Bukan artinya kita nggak tahu siapa dia, tapi dia sudah sedemikian berubah. Saya tidak mengenal dia lagi. Kok dulu dia begini? I don't know him anymore. Tuhan Yesus berkata, inilah orang yang tinggal dalam Kristus. Dunia tidak mengenal kita. Mengapa? Karena dunia tidak mengenal Yesus. Dan kalau kita tinggal di dalam Yesus, kalau kita berada di dalam Yesus dan dunia tidak mengenal Yesus, maka mustahil dunia mengenal kita karena kita lebih kecil dari Yesus. Seperti kalau tadi pagi itu Ibu Herlina bawa mainan untuk Stuart itu yang dari Rusia itu apa? Matryoshka itu ya. Matroska. Matroska itu kan ada boneka, di dalamnya ada boneka gitu kan? Ya. Di dalamnya ada boneka lagi. Ini ilustrasi yang sangat indah mengenai ada di dalam Yesus. Kalau boneka besarnya hilang, terus ada boneka kecil di dalamnya, boneka besarnya aja hilang, bagaimana mungkin yang kecil Anda bisa tahu di mana gitu? Yang kecil di dalam yang besar gitu. Temukan yang besar, Anda akan ketemu yang kecil gitu. Demikian juga dengan kalau kita berada dalam Yesus Kristus. Dunia gak bisa lihat Yesus, dunia gak kenal Yesus. Bagaimana dia bisa kenal kamu yang ada di dalam Yesus? Kalau dunia bisa kenal kamu, artinya kamu ada di luar. Kamu ada di luar Yesus. Kalau dunia membenci Yesus, sedangkan Anda ada di dalam Yesus, dunia akan membenci kamu. Kalau kamu disukai dunia, artinya kamu ada di luar Yesus. Ini hal yang sederhana saja. Coba kita buka dalam Injil Yohanes lagi. Tuhan Yesus sudah memperingatkan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 18. Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Dunia makin lama akan membenci orang-orang Kristen yang lahir baru, yang mau berpegang teguh kepada firman Tuhan, yang mau berkata Yesus adalah satu-satunya jalan, the only way. Waktu saya transit di LA selama 2 minggu, saya ada kesempatan menginjil 2 orang. Satu orang Hindu, satu orang Kristen, notabene Kristen. Pergi ke gereja yang gak jelas. Tapi dua-duanya sama, saudara. Samanya apa? Saya ngomong sama orang Hindu itu, oh yes, you believe in Jesus, good, good, katanya. Saya juga percaya Yesus. Dalam hati saya, kamu percaya Yesus apa? Tapi saya juga percaya Yesus. Tapi semua samalah. Semua sama, katanya. Sama-sama menuju Tuhan. Wah, inilah yang sering diomongkannya. Anda tahu bahwa di semakin akhir zaman Anda bilang Anda percaya Yesus, Anda tidak dianiaya. Anda bilang Yesus juru selamat, Anda tidak dianiaya. Anda bilang Yesus adalah kebenaran, Anda tidak dianiaya. Tapi ketika Anda mulai berkata Yesus satu-satunya juru selamat, situ Anda mulai bermasalah. Beraninya Anda. Oh, Anda tidak toleran. Oh, Anda sangat sempit, Anda orang radikal, satu-satunya. Anda tidak menghormati yang lain. Anda tidak memiliki kasih. Yang nomor 2 saya bicara sama orang Kristen, saudara. Setelah saya ngomong-ngomong sama dia, sama aja nih dengan orang Hindu nih. Dia bilang dia percaya Yesus juga. Tapi dia bilang, ya, ini bermula dari kita bicara soal Cina. Wah, Cina tambah hebat. Tapi saya bilang di Cina belum bebas. Gereja-gereja itu masih di ini. Masih ditekan, saya bilang. Oh enggak, dia bilang dia pro Cina. Oh enggak, itu ini kita harus mendukung yang three self church itu yang ini yang government punya, yang pemerintah punya. Oh, saya bilang gimana itu, saya bilang banyak sekali itu orang yang mau berdoa sendiri di rumah, masa tidak boleh? Oh, enggak boleh. Karena dibilang Kristus bukan satu-satunya jalan. Saya kaget. Orang Kristen kok bilang begini? Kristus bukan satu-satunya jalan. Kita diskusi. Tapi sudah ingat sama Tuhan. Alkitab sudah mengatakan dunia akan membenci kamu. Ketika kamu mau berpegang teguh kepada kebenaran, dunia tidak mengenal kamu, dunia akan membenci kamu. Itu adalah ciri khas orang yang sudah diselamatkan dan tinggal di dalam Kristus. Coba kita periksa diri, apakah saya sedang tinggal di dalam Yesus? Apakah saya memegang kebenaran itu? Mungkin ada yang berkata, ah, kalau dunia membenci saya, it's not worth it. Enggak, untuk apa saya dibenci dunia? Enggak enak. Tetapi Rasul Yohanes mengingatkan, coba kita lihat di pasal 3 ayat 1 ini, ya. Dia tidak bilang begini, dia tidak bilang, oh betapa sulitnya dibenci oleh dunia. Jangan berfokus kepada itu. Dia tidak bilang, oh betapa susahnya kalau Anda tidak dikenal oleh dunia. Tidak, tetapi apa yang difokuskan oleh Rasul Yohanes? Betapa besarnya kasih. Betapa indahnya, betapa luar biasanya bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Karena Anda hanya boleh pilih satu, saudara. Anda mau pilih jadi teman dunia? Silakan. Atau Anda milih menjadi anak Allah. Dan Rasul Yohanes berkata, betapa indahnya kalau kita adalah anak-anak Allah. Betapa besarnya kasih itu. Masa saya gak boleh dua-duanya? Oh tidak bisa, coba kita buka Yakobus. Tidak bisa, kata Tuhan. Yakobus pasal 4, ya. Ayat yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tidak bisa dua-duanya, Anda pilih salah satu. Dan Rasul Yohanes berkata, betapa besarnya kasih karunia yang diberikan sehingga kita sudah di pihak yang satu ini, anak-anak Allah. Kita sudah di kubu yang satu ini. Tapi dia berikan peringatan, tinggallah di dalam Kristus. Coba kita kembali ke dalam 1 Yohanes pasal 2 sini. Kita melihat ada aspek lampau. Coba kita cek diri kita, sudahkah saya pernah percaya kepadanya? Ada aspek ini, bahwa orang yang tinggal dalam Kristus, karena Kristus benar, maka dia pun berlaku benar. Orang yang tinggal dalam Kristus, karena dunia tidak mengenal dia, maka dunia pun tidak mengenal kita. Kemudian coba kita lihat, ada aspek masa depan. Orang yang tinggal di dalam Kristus akan menjadi seperti apa? Akan menjadi seperti apa? Coba kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, sorry. Dari pasal 3, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Oh, penderitaan sekarang ini patut dialami. Pantas dan kecil kalau kita bandingkan dengan masa depan. Bagi orang yang tinggal di dalam Kristus, maka dikatakan di sini, kita akan menjadi sama seperti dia. Kita akan melihat dia sebagaimana dia ada, dan kita akan menjadi sama seperti dia. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini juga membantah semua yang orang-orang tertentu katakan dia sudah lihat Yesus datang, bawa dia ke sorga dan segala macam. Tidak, ini masa depan. Karena dikatakan ketika kita melihat Yesus Kristus, kita akan menjadi sama seperti dia. Saya belum lihat itu pendeta-pendeta yang dibilang Yesus ketemu dia, bahwa dia jadi sama seperti Yesus. Tidak ada seperti itu. Tapi Alkitab katakan ketika kita melihat dia sebagaimana dia ada, kemuliaannya, tubuhnya, tubuh kebangkitannya, yang, oh enak sekali saudara. Saya sekarang ini, banyak orang bilang saya tambah gemuk, memang benar sih, saya tidak akan sembunyi-sembunyikan. Gitu ya. Jadi, saya juga mulai ini, hati-hati makan. Saya teringat dan ingin sekali kembali ke masa-masa SMA, saudara. Ya. Dimana saya makan seenaknya, gak ada berat badan naik. Ya. Wah, sekarang gak bisa lagi. Ya. Harus olahraga dan segala macam. Ya. Tapi enak sekali punya tubuh seperti Yesus Kristus. Ya. Mau makan, bisa. Ya. Dan saya yakin, tubuh itu gak akan naik berat badan punya, saudara. Atau turun jadi kurus kering juga gak akan. Ya. Kurang makan gitu, ya. Enggak kan, ya. Wah enak sekali, ya. Tubuh yang bisa menerobos ruang dan waktu. keadaan dia sebenarnya, dan kita pun akan diubah. Ini yang menjadi pengharapan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oh, masa depan. Tetapi apakah masa depan itu hanya masa depan saja? Tidak, rupanya pengharapan akan masa depan itu juga membawa dampak kepada masa kini. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Dari pasal 3 ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kalau kita punya pengharapan akan masa depan itu, maka di masa kini pun dikatakan dia akan menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Pengharapan akan masa depan yang alkitabiah membantu orang tersebut menyucikan dirinya saat ini. Mengapa? Oh ya, karena dia lebih bebas dari godaan. Kalau ada orang goda Anda, kalau iblis menggoda Anda dengan suguhan-suguhan, apa yang mau dia berikan? Dia mau berikan dunia ini? Anda mau diberikan dunia ini? Kebetulan saya waktu di Amerika sempat lewat Las Vegas. Itu kalau dalam bahasa Inggris namanya Sin City katanya. Kota dosa. Memang ya. Kadang-kadang saya sering harus, untung bukan saya yang nyetir. Bisa nabrak nanti karena sering saya tutup mata pakai itu ya, brosur gitu ya. Karena ada mobil ini dengan iklan-iklan ya, iklan-iklan yang enggak benar-benar lah gitu ya. Wah, terus hotel-hotel. Tapi saya bayangkan ada berapa miliar triliun US dollar mungkin di kota itu berputar. Semuanya masing-masing hotel berusaha untuk mengalahkan yang lain. Wah, yang satu minggu ini Celine Dion akan menyanyi katanya ya. Yang satu lagi apa gitu kan? Michael entah apa lagi. Wah. Ya, macam-macam lah ini tiap-tiap hotel itu. Ini dunia. Setan pernah menawarkan dunia kepada Yesus. Dia membawa Yesus ke sebuah gunung yang tinggi dan berkata, "Semua kerajaan dunia aku berikan kepadamu kalau kamu menyembah kepadaku." Tetapi coba kita lihat di 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, Saudara. Tuhan tidak mengambilnya. Kenapa? 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini apa sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oh, untuk apa? Untuk apa meraih yang akan lenyap dan membuang yang tidak bisa hilang? Ada satu orang misioneri, saya agak lupa namanya, Jim, salah ya. Dia pergi ke Amerika Selatan dan dia mati di situ. Tetapi dia mengeluarkan satu pernyataan dan dia masih sangat muda. Dan orang semua bilang betapa bodohnya dia membuang hidupnya. Tetapi dia bikin satu pernyataan yang luar biasa. He is no fool who give up what he cannot keep to gain what he cannot lose. Bukanlah orang bodoh yang memberikan apa yang toh tidak dapat dia simpan untuk mendapatkan apa yang tidak mungkin hilang daripadanya. Bukan orang bodoh. Toh hidup ini akan hilang, toh dunia ini akan hilang. Jangan genggam terlalu erat. Biarlah lalu dari tangan kita. Kalau Tuhan berkati kita dengan materi, gak apa-apa, puji syukur. Kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan genggam terlalu erat, Saudara. Kenapa? Ini akan hilang punya. Ini akan hilang. Tetapi genggamlah erat-erat yang tidak bisa hilang. Yang di sorga. Karena dunia ini sedang lenyap. Jadi pengharapan itu menyucikan. Pengharapan eskatologi. Tesis saya adalah tentang eskatologi. Masa depan. Dan di pendahuluan saya bilang, di pendahuluan tesis saya tulis ya, kenapa eskatologi penting? Alkitab sendiri berkata, pengetahuan eskatologi yang benar, pengharapan akan masa depan yang benar, yang kita biar, menyucikan seseorang. menyucikan dirinya. Karena dengan pengharapan itu dia beroleh kekuatan untuk menghidupi zaman ini. Oleh karena itu penting sekali Anda datang tanggal 29 Juni dan mengajak orang. Ada kita ada doktrin eskatologi, seminar akhir zaman. Mari kita memiliki pengharapan yang benar agar kita menyucikan diri. Itu masa depan, saudara. Masa depan. Coba kita lihat lagi sekarang di paling awal tadi itu, ayat 28. Masih di masa depan. Masih di 1 Yohanes 2, ayat 28. Berbicara mengenai masa depan. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya di masa depan, kita beroleh keberanian percaya dan kita tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Kenapa? Karena pada hari kedatangannya, bukan saja kita akan diubah, bukan saja kita akan menjadi sama seperti dia, tapi dia akan meminta pertanggungan jawab dari masing-masing kita. Akan ada yang namanya tahta pengadilan Kristus yang dijabarkan Paulus dalam 1 Korintus pasal 3, di mana setiap pekerjaan orang akan diuji dengan api dan akan nyata siapakah yang pekerjaannya tahan uji. Oh, pada saat itu ada orang yang akan diselamatkan tetapi pekerjaannya terbakar. Mungkin dia akan malu sekali dengan Tuhannya. Kepada Tuhan, aku telah membuang hidupku. Aku tidak berbuat apa-apa bagimu yang mati untukku. Tetapi Paulus katakan, jangan. Tinggallah di dalam Kristus. Tinggal di dalam dia. Giatlah bagi Tuhan. Supaya pada hari kedatangannya, kita tidak usah malu. Kita tidak usah malu untuk menghadap dia. Bagaimana dengan kita? Apakah masa lampau itu sudah terjadi? Bagaimana dengan masa kini? Adakah kita pengharapan akan masa depan? Mari kita berdoa, saudara. Sambil kita tundukkan kepala, coba kita renungkan. Ada satu perintah dalam perikop yang tadi kita baca. Tinggallah di dalam Kristus, kata firman Tuhan. Perintah ini mengasumsikan bahwa di masa lampau orang tersebut sudah percaya kepada Kristus. Sudahkah Anda? Sudahkah Anda sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepadanya? Kalau belum, mengapa Anda harus menunda? Hari ini adalah hari keselamatan. Tuhan memanggil, mengundang barang siapa yang mau bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepadanya, dia menjamin memberikan hidup yang kekal. Jikalau ada yang berkata, hari ini saya ingin sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, silakan angkat tanganmu. Adakah? Ini adalah pertanyaan pribadi, bukan pertanyaan umum. Karena itu kita renungkan sendiri, tidak usah melihat ke kanan ke kiri. Adakah yang berkata, jangankan tinggal, percaya pun saya masih belum jelas. Kalau Anda sudah percaya kepadanya, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia, kata Kolose pasal 2. Tinggallah di dalam Kristus, kata Rasul Yohanes. Apakah Anda serius memperhatikan perintah itu? Oh, Anda tidak hilang keselamatannya kalau Anda jatuh dalam dosa, kalau Anda sudah percaya. Tetapi dosa bisa membuat Anda makin jauh, makin jauh, makin jauh, dan suatu hari mungkin Anda melepaskan iman itu. Tinggallah di dalam Kristus. Sudahkah Anda, coba kita periksa ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Kristus tadi. Di masa kini, pengharapan akan masa depan. Bapa di surga, Engkau yang tahu setiap hati, setiap kami. Kiranya Engkau yang bekerja firman-Mu yang bagaikan benih, biarlah bertumbuh di dalam hati setiap kami di tempat ini. Agar kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, kami mendoa ucap syukur. Amin.